إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fil nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan di kesempatan malam hari ini kajian kita baca syarah kitab Al-Kabair isim Salih Al-Fawzan Habibullah Ta'ala. Kita masih dalam bab dzikr qaswatil qalb. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membaca penjelasan beliau terkait dari yang disebutkan Mu'allif rahimahullah ta'ala, yaitu dalil yang kedua. Sehingga di kesempatan malam hari ini kita membaca dalil yang berikutnya yang disebutkan Mu'allif rahimahullah ta'ala. Berkata Mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'nini alladhi na'amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haq. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, khusyuk hati mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka? Ayat ini merupakan ayat yang ke-16 yang terdapat dalam surat Al-Hadid, di mana sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan orang-orang beriman, baik yang laki-laki dan perempuan, demikian pula keadaan orang-orang munafik dalam kehidupan akhirat mereka. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tarul mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim musyrakumul yaum jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha Dzalika wal fawzul 'adzim. Yaitu pada hari ketika kalian melihat, ketika engkau melihat orang-orang beriman, laki-laki dan wanita, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, orang-orang yang beriman, kabar gembira bagi kalian pada hari ini, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalian kekal di dalamnya. Yang demikian itu adalah merupakan keberuntungan yang besar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat alladziina aamanu unzuruna nantabis min nurikum ila rji'u wara'akum fantamisu nura faduriba bainahum bisuri lahu bab batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min qibalin 'adzab. Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan wanita, mereka berkata kepada orang-orang beriman, tunggulah kami supaya kami mendapatkan atau supaya kami bisa mengambil sebagian dari cahaya kalian. Ila rji'u wara'akum faltamisu nura. Maka dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya kalian. Faduriba bainahum bisuri lahu bab. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang memiliki pintu. Batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min qibalil adzab. Di sebelah dalamnya terdapat rahmat dan sebelah luarnya terdapat siksa. Ya yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabastum wa ratabtum wa gharakumul amani hatta ja'a amrullah wa gharakum billail gharu. Orang-orang munafik, mereka memanggil orang-orang beriman. Seraya mereka mengatakan, bukankah kami dahulu bersama kalian? Maka orang-orang beriman pun menjawab, bala, benar. Akan tapi kalian telah mencelakakan diri kalian sendiri. Dan kalian adalah orang-orang yang menantikan kehancuran kami. Kalian adalah orang-orang yang ragu. Dan juga kalian adalah orang-orang yang tertipu dengan angan-angan kalian. Sampai datanglah perkara Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat sangat menipu. Bani Umar la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladziina kafaru ba'wakum nar ya maulaku wa bisal masir. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kalian, demikian pula orang-orang kafir. Tempat kembali kalian adalah neraka, di mana neraka merupakan tempat kalian berlindung di dalamnya, dan neraka merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Maka ini merupakan ayat-ayat yang sebelum ayat ini, yang kandungan yang di dalamnya adalah merupakan perkara-perkara yang dengannya termasuk di antara yang akan menjadi sebab mendorong untuk hati hamba tersebut ketika membacanya, merenunginya akan menjadi, yang tentunya dengannya akan menjadikan naam lembut dan lunaknya hati ketika hamba tersebut membaca, merenungi dan mentadabburnya. Yang kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur, memperingatkan hamba-hambanya. Seraya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lini alladziina aamanu an tansha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Teguran Allah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kondisi yang demikian tersebut, ayat-ayat yang merupakan isi janji ancaman tersebut justru tidak menjadikan khusyuk tunduk hati mereka, maka Allah menegur, mengingatkan, memberikan peringatan. Apakah belum datang waktunya, masanya bagi orang-orang beriman supaya khusyuk hati-hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, tunduk terhadap kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka? Nah, ya, ini merupakan teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berisikan yang semacam tadi disebutkan tidak menjadikan khusyuk tunduk hati mereka. Nah, apakah belum tiba masanya orang-orang yang beriman untuk khusyuk tunduk hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tentunya di dalam ayat ini hasungan kepada seorang hamba agar supaya berupaya keras, bersungguh-sungguh untuk menjadikan hatinya khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kebenaran yang diturunkan dari Al-Qur'an, demikian pula sunnah. Ya, hasungan bagi orang-orang beriman agar senantiasa mengingat mau itu nasihat yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah, agar senantiasa orang beriman tersebut untuk mengingat tentang hukum-hukum syariat, ya, pada setiap waktunya, di sepanjang waktunya, ya, karena ini sesuatu yang dibutuhkan oleh hati seorang hamba terus-menerus untuk mengingat yang demikian itu, agar supaya menjadikan bersih hatinya, agar supaya menjadikan lunak dan lembut hatinya, serta semakin menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, ya, sebagaimana pada ayat yang sebelumnya yang disebut oleh Ma'alif Rahman Ta'ala. Nah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nazal ahsan hadithi kitaban mutasyabiyah mathaniya tajahiru minhun juludul ladina yang syauna rabbahum thumma talinu wa juluduhum wa kulubuhum ila dikirlah. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran Karim, kitab yang ayat-ayatnya itu serupa satu dengan yang lainnya dari sisi keindahan, kebagusan, kesempurnaan, kebenaran yang terkandung di dalamnya. Dan juga ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang berulang-ulang dari kisah-kisahnya, pelajaran-pelajarannya, janji-janji, ancaman-ancaman, menyebutkan sifat-sifat ahlu khair dan sifat-sifat ahlu syar, yang makna-makna apa yang terdapat dalam Al-Quran tersebut, yang demikian kondisi keadaan yang diantaranya, ada sesuatu yang dibutuhkan hati untuk menjadikan bersih, lembut dan lunai hati tersebut. Nah, sebagaimana butuhnya tanaman, tumbuhan tersebut untuk disiram, ya, dengan air agar supaya tumbuh baik, subur, serta menghasilkan buah-buahan yang memberikan manfaat bagi manusia. Maka demikian hati membutuhkan untuk senantiasa di setiap waktunya, ya, mengingat dan diingatkan tentang perkara-perkara tadi, supaya menjadikan bersih, lembut mula hatinya. Nah, ya, dan tentunya hendaklah seorang hamba tersebut senantiasa muhasabah, ya, terhadap perkara-perkara tersebut. Nah, telah disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam Sirah Alamin Nubala, ya, kisah tentang taubatnya Utsman bin Iyad rahimahullah ta'ala. Nah, dimana disebutkan, ya, dari Fadl bin Musa, ya, menyebutkan bahwasanya dahulu Fadl bin Iyad rahimahullah ta'ala adalah seorang, ya, yang seorang merampok yang biasa menghadang manusia di daerah antara Abi Wardah dan daerah Sarhos, di mana sebab beliau bertobat rahimahullah ta'ala. Nah, ketika itu beliau pernah terpikat dengan seorang wanita, maka tatkala beliau manjat tembok untuk bertemu dengannya, tiba-tiba beliau mendengar ada orang yang membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, alam ya'ninil ladina amanu antang syakurubu mlidikrillah. Nah, ya, maka tatkala beliau falamma sami'aha, ketika beliau mendengarkan ayat ini dibaca, maka beliau mengatakan bala wa rabbi qad ana. Maka beliau mengatakan bala, tentu wahai Rabbku, telah tiba saatku ya untuk tunduk hati mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Faraja'a fa'awahu layl ila khirbah. Ya, maka beliau pun kembali. Naam. Ya. Dan beliau pun malam tersebut beristirahat di sebuah bangunan yang rusak. Ya. Fa'idha fiyah sabilah. Maka tiba-tiba, naam, ada sekelompok orang yang melewati jalan tersebut. Ya, faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, "Narhal. Kita jalan terus." Ya, faqala ba'dhum hatta tusbih. Au hatta nusbih. Nah, sebagian yang lain mengatakan, "Kita istirahat sesudu sampai pagi hari." Nah, fa'ina fudhain Fudailan ala tariq yang tahu alaina, karena biasanya Fudail bin Iyad berada di arah jalan ini yang dia akan menghadang, yang kemudian akan merampas kita. Ya, maka ketika mendengar yang demikian itu, naam, Fudail bin Iyad pun merenung. Ya, saya boleh mengatakan anna as'am bin lain fil ma'asi wa qawmun minal muslimin hahuna ya khaufunani. Nah, ya, aku sedang melakukan dosa dan kemaksiatan di malam hari ini. Pada sebagian dari kaum muslimin di sini, mereka ketakutan terhadap diriku. Nah, ya, ya khaufunani. Wa ma arallah sa'qan ilayhim illa li'artadi'a. Dan aku mengira Allah subhanahu wa ta'ala mengiringku kepada mereka ini sehingga mendengarkan ucapan-ucapan mereka ini, melainkan agar supaya aku berhenti dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Naam. Ya. Yang kemudian beliau mengatakan, Allahumma inni qattubtu ilaika wa ja'alat taubati mujawaratal baitil haram. Ya Allah, sungguhnya aku telah bertobat kepadamu dan jadikanlah tobat ini dengan tinggal di Baitul Haram. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan seseorang merenungi, mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalamnya, kisah-kisah, pelajaran-pelajaran, janji-janji, ancaman-ancaman, menyebutkan sifat-sifat al-khair, al-syar, akan mendorong yang demikian sebut untuk menjadikan dari seorang hamba khusyuk, tunduk, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, maka berkata beliau Hafidhullah Ta'ala, Syekh Hafidhullah Ta'ala menjelaskan tentang ayat ini, hadza kitabun min Allah Jalla wa'ala. Ini adalah merupakan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala lil mu'minin, kepada orang-orang beriman, li'alla yansaghilu al-Qur'an fayahsulu fi qulubin syai'un min al-qaswah. Ini adalah merupakan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman agar supaya mereka tidak teralihkan dari Al-Qur'an Karim. Ya, berpaling dari Al-Qur'an Karim, tersibukkan dengan dunia. Fayasulu fi qulubin syai'un min al-qaswah, sehingga terjadi sesuatu kekerasan dalam hati-hati mereka karena teralihkan dari Al-Qur'an Karim, mengambilkan Al-Qur'an Karim tersibukkan dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur memberikan peringatan kepada orang beriman. Jangan sampai yang demikian tersebut. Fahathahumullah biqaulih, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hasungan kepada mereka, orang-orang beriman, dengan firman-Nya, alam ya'nil ladzina amanu antam syaqulubum li dzikrillah wa ma nazzalnal haqq. Apakah belum tiba waktunya, masanya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka mengingat Allah dan tunduk terhadap kebenaran yang diturunkan kepada mereka? Wa huwal Qur'an, yaitu Al-Qur'an Karim. Wa la yakunu kalladzina autul kitaba min qabl. Dan janganlah mereka itu seperti orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab sebelum itu. Al-Yahud wan Nasara, yaitu ya, dari kalangan orang-orang Yahud, orang-orang Nasara. Nah, yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka Al-Kitab. Kitab dari Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya kitab tersebut sesuatu yang akan menjadikan khusyuk hati mereka tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala mereka teralihkan darinya, tersibukkan dengan dunia, dan berlalu masa yang panjang atas mereka yang demikian tersebut, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, ya, berlalu waktu yang panjang atas mereka, teralihkan dari kitab yang Allah turunkan kepada mereka, tersibukkan dengan yang lainnya, ya, dalam waktu yang panjang, faqasat qulubuhum, sehingga menyebabkan yang demikian itu keras hati-hati mereka. Nah, tatkala mereka terus berada dalam kelalaian dari kitab yang Allah turunkan kepada mereka, sehingga menjadikan sebab hilang lenyapnya keimanan dan keyakinan mereka, menjadikan hati mereka hati yang keras. Nah, insaqalu bidunya, kata beliau, wabil maladzati wal makulati wal amwal wal aulad. Mereka tersibukkan dengan dunia, dengan kelezatan-kelezatan, dengan makanan-makanan, harta benda dan anak. Famadha alaihim ahdun tawilun. Dan berlalu yang demikian kepada mereka masa yang panjang. Wa la yaltafituna ila kitabillah. Dan keadaan mereka tidak menoleh sedikit pun kepada kitabullah yang Allah turunkan kepada mereka. Fatala alaihimul amad. Ya. Berlalu masa yang panjang yang demikian atas mereka, lalai dari kitabullah. Nah, tidak menetapinya. Fana taj'am dalika an qasat qulubuhum lamma a'radu an Taurah wal Injil. Sehingga hasil dari itu semuanya ketika mereka teralihkan dari Al-Qur'an Karim, tatkala mereka tidak mau menoleh padanya, tersibukkan dengan dunia, dengan berbagai macam kelezatan yang ada padanya, ya, sehingga menjadikan hati mereka keras ketika mereka berpaling dari Taurat, dari Injil, kitab yang turunkan kepada mereka. Nah, walidzalika haddarallahu almu'minina min an ya'malu mithla amalihim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang beriman dari melakukan suatu amalan seperti amalan mereka, berpaling dari Al-Qur'an Karim, tidak mau menoleh padanya, bi an yu'ridu an Qur'an, ya, dengan berpaling dari Al-Qur'an Karim. Fatat suqulubuhum mithla ma qasat qulubul ladzina min qablihim, sehingga menyebabkan hati mereka itu akan menjadi keras sebagaimana telah menjadi keras hati orang-orang yang sebelum mereka, dari orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, tatkala mereka tidak mau menoleh kepada kitab-kitab mereka, tidak mau mereka itu menetapi kitab-kitab mereka, berpaling darinya. Nah, maka teguran peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman, jangan sampai berbuat sebagaimana perbuatan mereka. Maka ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati itu membutuhkan setiap saatnya, sepanjang waktunya, untuk senantiasa mengingat terhadap apa yang Allah turunkan dari Al-Quran Karim. Demikian pula apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tidak semestinya seorang hamba tersebut lalai dari yang demikian itu. Ya, karena lalainya seorang hamba dari apa yang Allah turunkan dari Al-Quran Karim, dari sunnah-sunnah Rasul, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan sebab kerasnya hati dan bekunya mata. Ya. Naam. Sebagaimana yang dikatakan As-Sa'di rahimallahu taala. Ya, dalam tafsir beliau ya tentang ayat ini, di mana beliau mengatakan fal qulub tahtaju fi kulli waqtin ila an tadhakkar bima anzalahu Allah wa tanatuq bil hikmah wa la yanbaghi ghaflah an dhalik fa inna dhalika sababu liqaswatil qalbi wa jumudil ain. Maka hati-hati itu membutuhkan pada setiap waktunya, sepanjang waktunya, untuk senantiasa mengingat terhadap apa yang Allah turunkan. Perlunya diingatkan pula dengannya. Ya. Dan tidak sepantasnya lalai dari yang demikian itu, karena lalainya ya dari hal-hal tersebut naam akan menjadi sebab kerasnya hati dan bekunya mata. Wallahu ta'ala alam. Soal baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan insyaallah taala di kesempatan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim taala wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.